Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mahat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sarah Waraqat fi ilmu usulul fiqhi karya Al-Imam Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita sampai di halaman 18 atau lebih ya. Bermima jahin akhar, dari sisi yang lain, kalimat terbagi menjadi dua macam, hakiki dan majazi. Fal haqiqatu, maka hakiki adalah ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Wa qil mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati. Maka di sini tentang definisi kalimat hakiki ada dua pendapat. Yang pertama adalah kalimat yang baqiya tetap fil istimal, dalam penggunaan tetap pada ala maudu'ihi, makna aslinya. Yaitu makna aslinya dalam bahasa Arab. Waqil, dan pendapat yang kedua mendefinisikan hakiki dengan mastu'mila, kata yang digunakan fi mastuliha alaih, dalam apa yang disepakati minal mukhatabati, dalam pembicaraan. Kata yang digunakan sesuai dengan makna yang disepakati. Wa ilam yabqa ala maudu'ihi, meskipun sudah tidak lagi bertahan ala maudu'ihi, pada makna aslinya dalam bahasa Arab. Contoh makna hakiki pakai definisi yang kedua adalah salat dalam pengertian al-hay'ah al-makhsusah, tata cara tertentu yang sudah kita kenal. Fa innahu lam yabqa, maka dia sudah tidak lagi ala maudhu'ihi, berdasarkan makna aslinya dalam bahasa Arab, yaitu addu'a bi khairin, doa kebaikan. Contoh yang lain adalah dabbah dalam pengertian hewan berkaki empat semacam keledai. Karena disepakati bahasanya dabbah di sini maknanya adalah makna urfi. Fa innahu lam yabqa ala maudu'ihi, maka dabbah dalam pengertian hewan berkaki empat itu sudah tidak lagi bertahan pada makna aslinya dalam bahasa Arab, yaitu semua yang yadubu, berjalan di muka bumi. Maka kalau makna hakiki pakai pengertian yang pertama, yang namanya hakiki itu adalah makna bahasa yang asli. Kalau hakiki dalam definisi yang pertama, sehingga nanti makna urfi, makna syar'i itu semua majas. Karena makna hakiki itu hakiki lughawi, titik. Maka hakiki itu cuma satu saja, yaitu hakiki lughawi. Itu kalau pakai definisi yang pertama. Ma baqiya fil istimali ala maudu'ihi. Nah, kalau hakiki pakai definisi yang kedua, itu nanti ada beberapa. Ada hakiki lughawi, ada hakiki urfi, ada hakiki syar'i. Tergantung kesepakatan pengguna, penutur yang sedang ngobrol tadi. Ketika dia sedang ngobrol, ngobrol masalah sholat, sepakat bahasanya maknanya adalah makna syar'i, ya sudah. Maka Sholat ketika itu hakiki, namun hakikinya adalah hakiki syar'i. Ya, maka kalau pakai definisi yang kedua, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati, nanti makna hakiki ada hakiki lughawi, ada hakiki urfi. Contohnya ya, tadi adabbah dalam pengertian hewan berkaki empat, dan bisa hakiki syar'i, contohnya sholat yang sudah langsung dimaknai dengan ibadah kepada Allah dengan tata cara tertentu. Kemudian al-majaz, mata jawaza ta'addabihi, yang melebar an maudu'ihi dari makna aslinya. Hada, ini definisi majaz menurut makna al-awwal lil haqiqati. Ini definisi majaz menurut hakiki definisi yang pertama. Wa ala tsani, sedangkan pengertian majaz kalau pakai definisi hakiki yang kedua, di mana hakiki itu ada tiga macam, maka majasnya adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabati, adalah kata yang digunakan tidak sebagaimana ustuliha alaihi, kesepakatan dalam pembicaraan. Namun ternyata di sini enam penulis Matan Waraqat membagi hakiki dengan tiga macam hakiki. Wal haqiqatu, dan makna hakiki itu ada tiga macam. Imma lughawiyatun, boleh jadi hakiki lughawi. Bi'an wada'aha ahlu lughati, yaitu makna yang dibuat oleh ahlu lughah, para ahli bahasa, semacam asad dalam pengertian al-hayawan al-muftaris, hewan yang menyerang, yaitu singa. Kemudian yang kedua ada hakiki syar'iyah, bi'an wada'aha syari, itulah makna yang dibuat oleh syariat, semacam sholat dalam pengertian ibadah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah hakiki urfiyah, bi'an wada'aha ahlul urfi al-am, yaitu makna yang dibuat oleh ahlul urfi, dan urfi di sini adalah urfi al-am, urfi yang luas. Karena urf itu ada dua macam, ada urfil khas, itu urf di daerah tertentu saja. Ya, maka misalnya Arab, ya cuma di Arab Saudi saja. Ya, tidak, maknanya tidak, namun itu urf tersebut tidak ada di Mesir dan yang lain. Nah, ada al-urfu al-am, urf yang luas. Ya, kalau dunia Arab, ya semua dunia Arab. Ini semua dunia Arab, mau di Mesir, mau di Yaman, mau di Emirat, mau di Kuwait, mau ini, semuanya sama, urfnya sama. Contoh urf al-am adalah adabah, adalah penggunaan kata-kata dabah dalam pengertian lidatil arba, hewan berkaki empat semacam keledai. Padahal dabah ini lurutan dalam bahasa Arab, makna asalnya adalah kulumma yadubu alal ardi, semua yang berjalan di muka bumi. Demikian juga hakikat urfiyah, itu ada al-ufu al-am, demikian juga boleh juga al-ufu al-khas. Al-ufu al-khas dalam, termasuk al-urfu al-khas adalah urf masing-masing cabang ilmu, itu termasuk urfu al-khas. Wal-khas dan urful khas semacam fa'il dalam pengertian isim yang dikenal oleh para ahli nahwu. Wa hadha taqsim, dan pembagian hakiki menjadi tiga ini, masyin berjalan mengikuti definisi nomor kedua, nomor dua untuk makna hakiki, dan tidak mengikuti al-awwal, definisi yang pertama yang membatasi diri, yang membatasi hakiki dengan hakikoh lughawiyah, hakikat bahasa saja. Kemudian majaz itu boleh jadi biziadah dengan tambahan, dengan pengurahan, atau pemindahan, atau istiarah meminjam. Maka majaz dengan tambahan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Ya, di mana letak tambahannya? Al-kafu za'idatun. Kaf di sini adalah tambahan, sehingga makna ayat laisa syai'un mithlahu. Laisa syai'un mithlahu. Tidak ada satupun mithlahu semisal Allah. Kafnya tambahan. Wa illa, jika kafnya tidak maknanya tambahan, maka kaf itu maknanya mithlu. Sehingga jadilah makna ayat laisa syai'un mithla mithlihi. Tidak ada satupun yang semisal dengan yang semisal dengan Allah. Fayakunu lahu ta'ala mithlun. Yang kalau pakai makna demikian berarti menunjukkan kalau Allah memiliki mithlun yang semisal. Ada makhluk yang semisal dengan Allah. Ya, ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Nah, makhluk itu tidak ada yang semisal dengan semisalnya Allah. Namun itu menunjukkan kalau menetapkan adanya yang semisal dengan Allah. Wahuwa muhalun, dan itu mustahil. Karena sudut pandang ini, mustahil ini, maka kafnya kita jadikan zaidah. Biar tidak ada makna menetapkan, mengakui adanya sesuatu yang semisal dengan Allah. Wal qasdu bihadzal kalam, padahal yang menjadi maksud dari kalimat laisa kamitsli syai'un, nafyuhu, meniadakan adanya yang semisal dengan Allah. Kalau dimaknai laisa syai'un mislam mislihi, itu malah menetapkan. Padahal maunya ayat meniadakan. Maka kafnya zaidah. Namun zaidah itu zaidah dari sisi nahwu, adapun dari sisi makna tidak ada zaidah dalam Al-Qur'an. Dan zaidah dalam Al-Qur'an semuanya maknanya adalah litakid. Untuk menegaskan. Kemudian majaz dalam bentuk nuqsan, kurang. Semisal firman Allah Ta'ala was'alil qaryata, maknanya was'ali ahlal qaryati, maka dikurangi ahlnya sehingga jadi was'alil qaryata, tanyailah penduduk kampung. Wa qaruba, dan dekat sidqu ta'rifil majazi, benarnya definisi majaz, ala ma dzukira, berdasarkan apa yang telah disebutkan, bi anna ustumila nafyu mislil misli fi nafsil misli. Ya, maka digunakanlah nafyu mislil misli dalam pengertian nafyu misli. Ya, maka laisa kamitsli syai', itu bisa kita katakan dalam kalimat ini mengandung majaz. Ya. Di mana letak majaznya kalau kita hubungkan dengan pengertian majaz? Maka tadi disampaikan letak majasnya karena di sini meniadakan mislul mithli, makna ayatnya atau kemudian makna asal kalimatnya adalah peniadaan mislu mithli, dan yang diinginkan adalah nafyul mithli. Maka di sini terdapat majaz. Makna yang diinginkan berbeda dengan makna asalnya. Makna asal dari laisa kamitsli syai adalah nafyu mislul mithli. Dan makna yang diinginkan adalah nafyul mithli. Maka di sini makna yang diinginkan beda dengan makna asalnya. Nah, itu majaz. Demikian juga untuk ayat yang kedua, wa su'alil qaryah fi su'ali ahliha. Kalimat yang ada maknanya adalah bertanya kepada kampung, dan yang diinginkan adalah bertanya kepada penduduk kampung. Berarti di situ majaz. Makna yang diinginkan beda dengan makna yang ada. Wal majaz, dan majaz dengan nakli pemindahan. Contohnya al-ghaid. Dalam pengertian bira, fima dalam pengertian ma yakhuju minal insan, bira yang keluar dari seseorang. Ini nukila ilaih, dipindahkan ke makna seperti itu dari makna hakikinya. Wahia, dan makna hakikinya adalah al-makan al-mutmain, tempat yang tenang, tukdofil al-hajatu, untuk buang hajat. Bihaitsula yatabadar, di mana tidaklah segera muncul minhu dari kata-kata ghaid urfan berdasarkan urf ilal kharid, kecuali bira yang keluar dari seseorang. Ghaid itu mana asalnya adalah tempat yang nyaman untuk buang air, untuk bira, tempat yang cocok, enak, nyaman untuk bira, itu mana asal ghaid. Maka dia nama jenis tanah yang dinilai nama bagian dari tanah yang dinilai nyaman, enak kalau bira di situ. Kemudian secara urf terjadi perpindahan. Yang semula adalah nama bagian dari tanah, kemudian dijadikan sebagai nama sesuatu yang keluar saat berada di situ. Maka di sini terjadi majaz dalam bentuk nakal berpindah. Semula nama tempat, kemudian jadi nama kotoran. Kemudian ada majaz dengan isti'arah, dengan meminjam, semacam firman Allah Ta'ala, jidaron tembok, yuridu ayang qadda, yang ingin hancur. Maksudnya ayas kuta, yang ingin jatuh. Fasabbaha mailahu ila sukuti, maka Allah serupakan condongnya tembok, ila sukuti maurabah, diserupakan dengan keinginan untuk jatuh, yang ingin itu adalah sifatnya makhluk yang hidup, dunal jamal dan dunal jamad, bukan sifat benda mati. Maka jidaran yuridu ayang qadda itu artinya adalah tembok yang sudah miring, sebentar lagi bruk ambruk. Itu disebut dengan jidaran yuridu ayang qadda, maka diberikan padanya, dipinjami sifat makhluk hidup, yaitu ingin, dipinjamkan ke benda mati, yaitu tembok. Dan majas yang dibangun di atas tasybih yusama isti'arah, itu disebut dengan sebutan isti'arah. Yang lebih detailnya ada di pelajaran balaghah. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke paragraf berikutnya yang merupakan pembahasan yang lain, yaitu pembahasan tentang amr, maka berkenaan dengan laisa kamitslihi syai', maka ada yang menjelaskan bahwasannya tidak mengapa kaf di situ tidak kita artikan ziyadah. Namun kaf di situ ya seperti maknanya yaitu mithlu. Sehingga makna ayat laisa syai'un misla mislihi. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dalam pengertian seandainya Allah punya sesuatu yang semisal. Dalam pengertian andai ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Nah, tidak ada satupun makhluk yang bisa serupa dengan ini. Kalau untuk serupa dengan ini saja tidak bisa, apalagi serupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga yang terjadi, makna yang terjadi adalah al-mubalaghah, betul-betul sungguh-sungguh untuk meniadakan adanya makhluk yang serupa dengan Allah. Ya, kemudian kita masuk bab baru, bab amr. Wal amru, dan amr adalah istida'ul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan bil qauli, pakai kata-kata. Mimman huwa dunahu, yang itu tuntutan tersebut ditujukan kepada orang yang levelnya di bawah, ala sabilil wujub, dengan status harus. Fa in kana al istida'a, jika tuntutan untuk berbuat itu dari orang yang setara namanya iltimas, jika ditujukan kepada orang yang lebih tinggi namanya permohonan dan permintaan. Wa ilam yakun ala sabilul wujub, jika tidak dalam bentuk harus, artinya dibolehkan untuk ditinggalkan, fa dhahiruhu, maka dhahirnya annahu laisa bi amrin, itu bukan amr, ay fil haqiqati, yaitu dalam makna yang sebenarnya. Wa sighatu adalatu alaihi, dan kata-kata yang menunjukkan amr yang pertama adalah if'al, yaitu fi'il amr, contohnya idrib, akrim, ishrab, pukullah, muliakanlah, atau minumlah. Ya, maka di sini cuma disebutkan satu sighah saja, yaitu adalah bentuknya fi'il amr. Ya. Kalau di al-usul min ilmu usul disampaikan 4 sighah. Ya, bahasanya ada 4 yang bisa disimpulkan darinya amar, yaitu fi'il amar dan fi'il mudhara yang bersambung dengan lam amar, kemudian isim fi'il amar, kemudian masdar pengganti fi'il amar. Wahiyah, dan yang namanya sighatul amri indal itlaqi, ketika mutlak, yaitu tidak ada keterangan tambahan, watajarud, dan terbebas dari indikator, ya, terbebas anil qarinati, dari indikator asarifah yang membelokkan dari talabil fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan, tuh malu alaihi, dimaknai dengan makna wajib. Ya, maka amar itu jika tidak ada indikator yang membelokkannya kepada yang lain, maka menghasilkan hukum wajib. Contohnya aqimus sholata, tegakkan sholat. Illa madala dalil, kecuali jika terdapat dalil, terdapat bukti dan indikator, ala annal murada, bahasanya dimaksudkan minhu dari amr adalah anjuran atau mubah, fayuhmalu alaihi, maka dihamal, dimaknai alaihi dengan makna yang dituntut oleh indikator. Itu boleh jadi makna anjuran atau ibahah, makna mubah. Contoh fi'il amr yang menghasilkan, yang makna yang diinginkan adalah anjuran, firman Allah Ta'ala, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka adakalah transaksi mukatabahum dengan budak jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Maka ada namanya transaksi mukatabah, disebut juga dengan transaksi kitabah. Kitabah di sini artinya bukan tulis menulis. Ya, namun kitabah di sini maknanya adalah seorang budak yang bersepakat dengan tuannya kalau dia bisa menyerahkan sekian harta, ya, duit dengan nominal sekian, maka dia akan dimerdekakan oleh tuannya. Kesepakatan antar budak dengan sayyid dengan semacam ini disebut kitabah. Nah, maka Allah katakan jika ada budak yang mengajukan transaksi kitabah, maka Allah katakan fakatibuhum, maka adakalah transaksi kitabah bersama budak tersebut. Syaratnya namun ini bersyarat, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Kebaikan pada mereka di sini, kata Syaikh Ibnu Sa'di di tafsirnya, mencakup dua hal, kebaikan secara agama dan kebaikan secara duniawi. Kebaikan secara dunia artinya bisa mandiri. Budak ini bisa mandiri, kalau dia jadi merdeka, dia bisa mandiri. Artinya jika budak ini dipandang oleh tuannya, seandainya dimerdekakan itu malah bingung. Ya, karena memang dia itu budak dan mentalnya budak. Nah, dia bingung, saya ngapain? Saya ya, karena dia tidak bisa bekerja kecuali harus pakai perintah yang jelas, gamblang dan detail. Nah, kamu begini, begini, begini. Nah, itu dia mentalnya. Kalau cuma ya sudah kamu cari apa kerjaan apa kayak, oh bingung, saya kerja apa ya? Ya. Maka budak yang mentalnya seperti ini bingung kalau merdeka ngapain saya, karena tidak ada yang memberikan instruksi jelas, gamblang dan detail. Ya, maka mentalnya seperti itu, maka berarti tidak baik untuk dimerdekakan. Dia mengajukan diri untuk transaksi kitabah, jangan diterima. Kasihan. Ini pertimbangannya kasihan. Karena dia memang budak dan mentalnya 100% mental budak. Itulah yang harus mendapatkan instruksi jelas, gamblang, detail. Nah, ya, bukan tipe orang yang bisa mandiri ya, dan punya ide-ide harus begini dan begitu. Kemudian yang kedua adalah khairan, kebaikan dari sisi agama. Ya, kebaikan dari sisi agama artinya kesalehan. Kalau budak itu budak ahlul maksiat, senang maksiat, maka jangan dimerdekakan. Kalau jadi budak saja dia bisa cari-cari waktu untuk berbuat maksiat, padahal budak ini sibuk dengan kerjaan, namun pintar saja memanage waktu untuk kemudian berkesempatan untuk melakukan maksiat. Maka kalau dia merdeka lebih bahaya. Lebih bahaya. Nah, budak semacam ini jangan dimerdekakan. Tetap ya, kalau dia ngasih pengajuan jangan diterima. Tetap dia jadikan budak dan dia buat sibuk sesibuk-sibuknya sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk maksiat. Contoh yang menghasilkan hukum mubah, wa idza halaltum, dan jika kalian telah tahalul dari ihram, fastadu, silakan kalian berburu. Apa syaratnya di sini disampaikan syaratnya adalah ijma. Waqad ajma'u, yang membelokkan dari makna asalnya itu wajib kepada mubah dan sunnah adalah ijma. Itu ulama sepakat tidak wajibnya transaksi kitabah dan tidak wajibnya al-istiyad berburu setelah selesai dari ihram haji ataukah umrah. Nah, kemudian apakah amr itu menghasilkan hukum harus diulangi, harus berulang kali mengerjakan yang diperintahkan? Maka di sini dikatakan di matan waraqat, wala yaqtadi tikrara ala sahihi. Dan amr itu tidaklah menghasilkan atikrar, kewajiban berulang-ulang melakukan hal yang diperintahkan, ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Li'anna maqasada bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marati al wahidati. Hal ini karena yang dimaksudkan dengan amar adalah tahsilil ma'muri bihi, terwujudnya apa yang diperintahkan. Nah ini yatahaqqaqu sudah terwujud bil maratil wahidati dengan sekali. Ini maksud dari amar itu adalah tahsilul ma'muri bihi, terwujudnya hal yang diperintahkan, dan ini sudah terwujud dengan sekali. Wal aslu ditambah bara'atu dhimmah mimma zada 'alaiha. Hukum asal manusia adalah bebas dari kewajiban, mimma zada 'alaiha, yang lebih dari sekali. Maka karena dua pertimbangan tersebut, ya, dua pertimbangan tersebut, maka hukum asal amar itu tidak harus hal yang diperintahkan diulang-ulang. Maka ketika Allah mengatakan wa aqimus sholata tegakkanlah sholat, ya, cukup orang mengerjakan asalnya, cukup orang mengerjakan sekali, ya, cukup mengerjakan sekali dia sudah melaksanakan perintah. Cukup dengan mengerjakan sekali dia telah melaksanakan perintah. Apa alasannya? Ya, tadi disampaikan maksud dari amr adalah terwujudnya ma'mur bihi, dan itu sudah terwujud dengan cukup dikerjakan sekali, ditambah hukum asal seseorang itu bebas dari kewajiban. Ya, maka tentu dalam hal ini yang namanya amr, terdapat boleh jadi yang diperselisihkan adalah al-mujarad anil qara'in, manakala bersih dari indikator. Jika amr itu ada indikator cukup sekali, ya sudah, itu cukup sekali. Amrnya ada indikator cukup sekali, ya sudah, cukup sekali. Jika amrnya diiringi dengan indikator harus berulang, ya. Ya, jika amarnya, jika kalian suci dari haid, mandilah. Jika kalian suci dari haid, mandilah. Dan suci dari haid itu berkali-kali, berarti mandinya berkali-kali. Dan ini berkali-kali di sini adalah karena tuntutan indikator, karena perintahnya dikaitkan dengan sebab tertentu yang berulang, yaitu haid, dan itu berulang. Ya, kemudian yang ketiga, ada amar yang bersih dari indikator. Indikator yang menunjukkan cukup sekali atau indikator yang berulang. Nah, di sini ulama usul fikih berselisih pendapat. Amar yang bebas dari indikator, ya, itu ya, untuk melaksanakan amar itu harus cukup sekali ataukah harus berulang. Ya, maka yang diambil oleh penulis matan waraqat cukup sekali dengan dua alasan yang tadi diajukan dan disampaikan di syarah, dengan dua alasan yang disampaikan oleh Al-Mahalli. Maka amr itu tidak menghasilkan kewajiban tikrar berulang, illa idza dalat dalil, kecuali jika terdapat dalil ala qasdi tikrar, bahasanya diinginkan untuk terjadinya pengulangan. Faya'malu bi, maka beramal dengan indikator. Contohnya perintah untuk salat lima waktu itu terdapat indikator yang menunjukkan harus berulang. Perintah puasa Ramadan, ya, karena perintah ini dikaitkan dengan bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu berulang, maka perintah puasa Ramadan itu mengharuskan untuk berulang kali. Nah, tadi disampaikan tidak menghasilkan layak tadi tikrar adalah alas sahih. Wa muqabilis sahih, dan kebalikan dari pendapat yang sahih adalah yak tadi tikrar. mengharuskan adanya pengulangan. Nah, kalau pakai pendapat ini, fayastau'ibu al-ma'muru bil-matlubi, maka orang yang diperintahkan bil-matlubi untuk mengerjakan satu hal yang dituntut, yastau'ib harus memenuhi. Harus memenuhi ma yumkinuhu min zamanil umri, zaman dari umur yang memungkinkan baginya. Bihaitsu la bayana li amadil ma'muri bihi, di mana tidak ada penjelasan tentang jangka waktu hal yang diperintahkan. Lintifai murajihin ba'dihi ala ba'din, karena tidak adanya faktor penguat menguatkan satu kemungkinan atas yang lain. Maka kalau menurut pendapat yang mengatakan al-amru al-mujarrad itu yaqtadi tikrar, ya, maka nanti berarti perintah tersebut harus diulang-ulang. Maka orang yang mendapatkan perintah tadi, dia harus yastau'ib memenuhi sejumlah bagian waktu dari umurnya yang memungkinkan untuk melaksanakan hal yang diperintahkan. Maka tentang amar, pembahasan yang pertama, dia apa hasil hukumnya, wajib ataukah sunnah, disampaikan itu yaqtadil wujub. Al-amr al-mujarrad, perintah yang bebas dari indikator menghasilkan hukum wajib. Kemudian al-amr al-mujarrad la yaqtadi tikrar ala sahih, tidak menghasilkan keharusan untuk mengulang-ulang hal yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah harus segera ataukah tidak, harus segera dilaksanakan ataukah tidak. Kalau di al-usul min ilmin usul, yang diambil adalah al-amru al-mujarrad yaqtadi al-fawra, perintah yang bebas dari indikator menghasilkan hukum harus segera dilaksanakan. Itu yang ada di matan al-usul min ilmin usul. Kalau di matan waraqat, wala yaqtadil fawra, wala yaqtadi al-fawra, ya, al-amr al-mujarrad tidaklah menghasilkan kewajiban harus segera. Alasannya kata al-mahalli, li'annal gharda minhu, karena maksud dari amr adalah ijadul fi'li, mewujudkan perbuatan. Min ghair ikhtisasin, tanpa dikhususkan pada waktu pertama tanpa waktu yang kedua, yaitu waktu yang segera tanpa waktu yang nanti. Maka alasannya karena maksud dari amr itu cuma ijadul fi'li. Ya, ijadul fi'li itu bisa jadi segera, bisa jadi nanti, dan bisa lagi nantinya nanti. Gitu. Wakil, namun kata al-Mahali ada pendapat yang lain yang mengatakan yaqtadil fawra, bahasanya amr itu menghasilkan hukum al-fara harus segera dilaksanakan. Wa ala dalika, dan berdasarkan hal tersebut, yuhmalu qaulu man yaqulu, dimaknailah perkataan orang yang mengatakan bahasanya amar itu yaqtadi at-tikrara, bahasanya amr itu menghasilkan kewajiban harus berulang-ulang. Itu dimaknai dengan makna ini, yaitu adanya kewajiban segera melakukan. Begitu keluar perintah maka segera dilaksanakan, kemudian setelahnya segera dilaksanakan, kemudian setelahnya nanti diulangi, kemudian setelahnya nanti diulangi. Dan secara umum bahasanya amr itu layak tadi al-fawra, bisa kita katakan itu adalah kaidahnya Syafi'iyah. Bahasanya al-amr layak tadi al-fawra, itu tidak harus segera. Tidak harus segera. Semisal dalam bab haji, apakah kemudian orang yang terkena kewajiban haji itu harus segera berangkat, dan jika menunda-nunda dia berdosa ataukah tidak? Pendapat Syafi'iyah, dia tidak harus segera berangkat. Menunda-nunda tidak berdosa. Menunda-nunda itu tidak berdosa. Nah, kemudian wal amru bi ijadil fi'li, maka perintah untuk mewujudkan perbuatan adalah berarti perintah untuk mewujudkan perbuatan ditambah sarana untuk terwujudnya perbuatan. Malayatimu al-fi'lu illa bihi, segala sarana yang perbuatan tidaklah terwujud kecuali dengannya. Contoh, maka perintah untuk mengerjakan sholat itu berarti perintah untuk melakukan toharah, yang toharah itu mu'adiyah ilaiha, mengantarkan kepada sholat. Karena sholat itu tidaklah sah bidunihi, tanpa toharah. Wa idza fu'ila, dan jika dikerjakan, bil bina ilil maf'ul ay al ma'mur, jika hal yang diperintahkan telah dikerjakan, maka yakhuju al ma'mur, maka orang yang diperintahkan telah keluar dari uhdah, dari ikatan perintah. Wa yatasifu al fi'lu, maka perbuatannya kita beri label ijza, mencukupi alias sah. Ya, maka ketika ada perintah untuk mengerjakan sesuatu, maka hukum yang dihasilkan adalah diperintahkannya sesuatu tersebut dan sarana untuk mewujudkan sesuatu tadi. Dan sarana yang disebut dengan malayatimu al-ma'mur illa bihi, sarana untuk mewujudkan hal yang diperintahkan itu mencakup yang pertama adalah surut. Yang pertama adalah surut, syarat. Ya, maka syarat itu bagian dari malayatimu al-ma'mur ila bihi. Maka perintah untuk sholat, ya, perintah untuk sholat adalah perintah untuk mengerjakan dan memenuhi syarat-syarat, ya, syarat-syarat sahnya sholat, toharah dan yang lainnya, toharah menghadap kiblat dan yang lain. Kemudian termasuk dalam malayatimu al-ma'mur ila bihi itu adalah wasail. Adalah wasail. Maka perintah untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, wasailnya adalah jalan kaki. Atau misalnya wasailnya jalan kaki. Maka perintah untuk sholat berjamaah adalah perintah untuk memenuhi maka perintah untuk mengerjakan sholat berjamaah sekaligus perintah untuk mengerjakan malayatimu al-ma'muru ila bihi. Malayatimu al-ma'muru ila bihi, dan malayatimu al-ma'muru ila bihi itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah surut, syarat. Maka syarat-syarat sholat berjamaah dipenuhi. Termasuk syarat sholat berjamaah adalah syarat-syarat sholat, toharah dan yang lainnya. Toharah menghadap kiblat dan yang lain. Dan termasuk wasail. Wasail untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah, jalan kaki ke masjid misalnya. Nah, kemudian alladhi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Orang-orang yang termasuk dalam perintah dan larangan dan yang tidak termasuk. Hadi tarjamatun, ini judul bab. Baru setelah itu, ini judul fasal. Isinya termasuk dalam seruan Allah Ta'ala al-mu'minun, semua orang yang beriman. Wasaiti al-kalam, mudah akan datang pembicaraan tentang orang kafir. Wasahi, orang yang lupa, anak kecil dan orang gila, itu tidak termasuk dalam seruan Allah karena tidak adanya taklib untuk mereka. Namun orang yang asahi, orang yang lupa, diperintahkan setelah hilang lupanya, diperintahkan untuk bijabri, menambal khalal, kekurangan asahwi gara-gara lupa. Contohnya mengqadha' ma fatahu minas salati, salat yang terluput karena lupa. Maka begitu ingat wajib mengerjakan salat. Demikian juga dhoman ganti rugi, ma barang atlafahu yang dianjurkan oleh orang yang lupa, minal mal dari harta orang lain. Dia lupa kalau ini adalah gelas pinjaman milik temannya. Pas dia marah, dia banting gelas tersebut, lupa kalau ini pinjaman. Maka tidak cukup dengan minta maaf. Minta maafnya, ini gelasnya saya banting, lupa kalau itu gelas punya sampeyan, saya kira gelas punya saya. Namun ada kewajiban dhoman, kewajiban ganti rugi barang yang dianjurkan, harta yang dianjurkan saat lupa. Kemudian tentang orang kafir, wal kufar dan orang kafir itu tetap mukhatabuna, diperintahkan dua hal. Yang pertama furu'i syara'i, rincian syariat. Orang kafir itu tetap mendapatkan perintah salat, puasa, salat lima waktu, puasa Ramadan dan yang lain. Yang kedua, wabima la tasihu illa bihi. Dan faktor yang tidaklah sah rincian syariat kecuali dengannya, yaitu masuk Islam. Maka orang kafir itu terbebani dua hal. Pertama, terkena beban untuk masuk Islam. Terkena beban untuk masuk Islam. Yang kedua, terkena beban untuk menjalankan furu' syariat atau rincian syariat. Lalu apa manfaat kalau mereka itu terbebani rincian syariat? Nanti akan dijelaskan oleh Al-Mahalli. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Kalau mereka mengatakan lam nakum minal musallin, karena kami tidak termasuk orang yang sholat. Maka berarti mereka terbebani furu'u syariah, yaitu sholat. Dan ini adalah berangkat dari pendapat Syafi'iyah, bahasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidaklah kafir. Maka nanti cocok kalau ini, kalimat ini lam nakum minal musallin, itu masuk dalam furu'i syara'i. Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan bahasanya meninggalkan sholat karena malas itu kekafiran, maka bab kekafiran berarti bukan furu' syara'i, bukan rincian syariat. Karena itu berarti pokok agama. Karena ini menjadi pembeda muslim dan kafir. Maka kalau mau pakai ayat ini dan orang itu berkeyakinan, dan orang tersebut berkeyakinan bahasanya meninggalkan sholat karena malas itu pembatal iman, maka mahalu syahidnya bukan lam nakum minal musallin, namun lanjutannya ayat lam nakum minal musallin walam nakun nuta'imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan orang miskin. Nah itu dalil ini, kalau mereka juga terkena furu'u syara'i. Mentok. Ulama yang berkeyakinan bahasanya meninggalkan sholat karena malas itu membatalkan iman. Maka mahalu syahidnya bukan di kalimat lam nakun minal musallin, namun walam nakun nata'imul miskin. Lantas apa faedah mereka terkena beban syariat atau rincian syariat? Faedatu khitabihim biha, kata Al-Mahalli rahimallahu ta'ala. Dan faedah bahasanya orang kafir terbebani rincian syariat adalah iqabuhum alaiha, adanya tambahan hukuman gara-gara meninggalkan rincian syariat. Maka mereka mendapatkan siksaan karena tidak masuk Islam. Demikian juga mereka dapat tambahan siksaan karena tidak sholat, karena tidak puasa Ramadan dan yang lain. Itu faedahnya. Sehingga faedahnya itu berkenaan dengan akhirat dan bukan berkenaan dengan dunia. Faedahnya itu berkenaan dengan akhirat dan bukan berkenaan dengan dunia. Karena faedahnya adalah tambahan azab di akhirat nanti bagi mereka. Itulah tasihum minhum, karena tidaklah sah minhum dari orang kafir, tidaklah sah ya, dari orang kafir mengerjakan sholat dan yang lain saat masih kafir. Kenapa sholatnya orang kafir tidak sah? Litawakufiha ala niyah. Karena keabsahan sholat itu tawakuf tergantung pada niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Al-mutawakifah al-islam. Dan niat yang sah itu tergantung dengan keislaman. Wala yu'akhaduna biha, dan mereka tidak akan, maka bukalah ya, bukalah faedah dari mereka terkena beban furu' syariat, bukanlah faedahnya mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan yang lain. Karena sholat dan yang lainnya itu tidak sah dari orang kafir. Kenapa tidak sah? Karena sholat itu baru sah kalau ada niat. Dan niat itu sah manakala niatnya adalah niat seorang muslim. Dan juga bukan pula faedahnya adalah mereka nanti diperintahkan untuk mengqadha setelah masuk Islam. Di sini tegaskan wala yu'akhaduna biha, mereka tidak diberi hukuman biha untuk mengqadha furu' syariat ba'dal islami setelah mereka masuk Islam. Tarhiban fihi, dalam rangka memotivasi mereka untuk masuk Islam. Bahkan jika Anda masuk Islam, dosamu selama kafir hapus. Kewajiban sholat dan yang lainnya yang itu terbebankan pada orang kafir tidak perlu diqadha. Seandainya wajib diqadha, nah, maka orang akan malas untuk masuk Islam. Dia masuk Islamnya umur 30 tahun, harus diqadha dari umur 15 tahun sampai 30 tahun. Waduh, sholat 15 tahun, nah, puasa 15 tahun, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya, faedah dari ya, orang kafir itu terkena furu' syariat adalah faedahnya ukhrawiyah, berkenaan dengan akhirat. Berkenaan dengan akhirat. Oleh karena itu sebagian mengatakan bahasanya pembahasan ini sebenarnya bukan bagian dari usul fikih. Karena fikih itu, usul fikih itu membahas tentang berkenaan dengan fikih, dan fikih itu berkenaan dengan hukum di dunia, bukan hukum akhirat. Nah, kemudian selanjutnya matan waraqat selanjutnya al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Diperintahkannya sesuatu berarti dilarangnya kebalikannya. Wa nahyu an syai' amrun bi diddihi, dan dilarangnya ya, sesuatu adalah amrun bi diddihi, berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Faidha qala lahu, maka jika dikatakan pada seseorang tenanglah, maka itu artinya dia dilarang untuk taharuk bergerak. Tenanglah itu berarti dilarang untuk bergerak. Kalau ada larangan la tataharuk, jangan bergerak. Karena amiran lahu bisukuni, berarti ini adalah perintah dia untuk diam. Perintah dia untuk diam. Demikian di waraqat mutlak disampaikan demikian. Dan al-mahali juga tidak memberikan rincian lebih detail. Maka ini kaidah syafi'iyah, mutlak demikian. Mutlak demikian. Namun kalau mutlak demikian itu bermasalah. Maka apakah ketika larangan berzina itu berarti perintah untuk menikah? Apakah larangan untuk berzina adalah perintah untuk menikah? Maka ternyata tidak. Ternyata tidak. Sehingga yang lebih tepat perlu ada rincian. Ya, rinciannya mengatakan diperintahkannya sesuatu berarti dilarangnya semua kebalikannya. Semua kebalikannya. Perintah untuk sholat, perintah untuk sholat berarti larangan untuk melakukan semua kebalikannya. Kebalikan dari sholat apa? Duduk, tidur, makan, mainan HP dan seluruhnya, ngobrol, traveling, mau jalan-jalan dan seterusnya. Maka itu semua kebalikan dari perintah sholat. Sedangkan an-nahyu anil syai, dilarangnya sesuatu adalah adalah perintah untuk melakukan perintah untuk melakukan satu hal yang merupakan kebalikannya. Perintah untuk melakukan satu hal, tidak semua hal. Kalau tadi semua, semua kebalikannya. Kalau al-amr bisyai itu larangan untuk semua semua kebalikannya. Namun an-nahyu anil syai, dilarangnya sesuatu, maka itu diperintahkannya satu hal yang merupakan itu kebalikannya. Satu hal, tidak semua. Contohnya jangan berzina. Nah, nanti kebalikannya itu banyak pilihannya. Kebalikan dari berzina itu banyak pilihannya. Di antara pilihannya adalah bisa jadi menikah, bisa jadi istifaf, menjaga kehormatan karena menyibukkan diri dengan hal yang manfaat, dengan ilmu atau yang lain, dan seterusnya. Maka cukup satu yang itu merupakan kebalikannya. Untuk si A ini, supaya dia terhindar dari zina, nikah. Ya sudah, maka kalau dia diperintahkan untuk dia nikah. Untuk si B, jika dia mau taat terhadap larangan jangan berzina, rajin ngaji cukup bagi dia. Tidak harus nikah sekarang. Nikahnya masih bisa tahun depan. Karena sibuk ngaji cukup dari dia. Maka berarti dia diperintahkan untuk sibuk ngaji. Sibuk ngaji. Yang lain, si C, untuk dia supaya mentaati larangan zina adalah sibuk di masjid, sibuk ibadah. Sibuk ibadah, maka dia tidak harus menikah. Maka namun satu kebalikan untuk dia satu, yaitu sibuk ibadah. Ya sudah, sibuk ibadah. Nah, kemudian masuk bab berikutnya, yaitu an-nahyu, larangan. Maka nahyu adalah istida'a. Istida'a artinya adalah tolap, tuntutan at-tarki untuk meninggalkan perbuatan, bil qauli pakai kata-kata, ditujukan kepada orang yang levelnya di bawahnya, ala sabilul wujub dalam bentuk harus. Penjelasan tentang definisi ini ala wizan, sesuai dengan mata kodam apa yang telah lewat di definisi amr. Kemudian wayadulu an-nahyu al-mutlaq. Mutlak di sini artinya tidak ada qorain, tidak ada qorinah. Maka perintah yang bebas dari qorinah, nama lainnya adalah al-mujarrad. Nahyu mutlak itu sama dengan an-nahyu al-mujarrad, ay mujarrad anil qorain. Maka larangan al-mutlak itu larangan yang al-mujarrad, yang bersih dari indikator. Secara syariat menunjukkan ala fasadil manhi anhu, rusaknya dan batalnya hal yang dilarang, jika itu fibabil ibadah, di bab ibadah. Nah, kapan ibadah yang terlarang itu batal? Sawa'un anuhi anha li'ainiha, sama saja apakah larangan tersebut, ibadah yang dilarang tersebut, li'ainiha ainul ibadah, ibadahnya itu sendiri yang dilarang. Contohnya, sholatnya orang yang haid, puasanya orang yang haid. Maka yang dilarang itu adalah sholatnya itu sendiri dan puasanya itu sendiri. Maka jika ada orang haid nekat sholat, batal puasanya. Kalau dia nekat sholat, batal sholatnya. Kalau dia nekat puasa, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, li amrin lazimin laha, manakala yang dilarang itu adalah perkara lazimin yang melekat laha dengan ibadah. Contohnya hari pelaksanaan puasa. Maka yang dilarang bukan kegiatan puasanya, namun yang terlarang adalah harinya. Yang hari itu adalah wadah perbuatan puasa. Kasaumi yaumin nahari, semacam puasa pada hari nahar, pada hari penyembelihan hewan kurban 10 Dzulhijjah. Contohnya adalah waktu sholat, wassholati fi awqatil makruhah, sholat di waktu yang terlarang. Maka oleh Al-Mahalli dijelaskan bahasanya an-nahyu itu yaqtadil fasad, larangan itu menghasilkan hukum batal untuk ibadat, manakala larangannya tertuju pada dua hal. Yang pertama adalah ainul ibadat itu terlarang, yang kedua adalah amrin lazimin lil ibadat. Kemudian fil muamalat, untuk bab muamalah maka itu batal kapan? Yang pertama ayar c ila nafsil aqdi, manakala merujuk larangan tersebut merujuk dan mengacu pada nafsil aqdi, akadnya itu sendiri yang dilarang. Contohnya dilarang jual beli hasoh, jual beli kerikil. Itu ngelimpar dengan kerikil, kemudian dikatakan maka semua benda yang terkena kerikil itu adalah berarti kamu beli dengan harga sekian. Yang kedua, li amrin dakhilin fiha, manakala yang dilarang adalah perkara yang berada fiha di dalam muamalat. Contohnya baqi bai'il mal'aqih, apa yang ada, apa yang tersisa, kalbaki atau kalbaki yang lain, bakinya atau di ini hasyiah disampaikan tentang bai'il hasah ada definisinya. Di hasiah di bawah, di para baris keempat, kama fi bai'il hasa ka'ayakula, contohnya adalah ucapan penjual, bi'tuka min hadil athwabi, aku jual dari kain-kain ini, mataqa alihi hadil hasatu, yang kejatuhan kerikil ini. Sedangkan bai'il malakih, ma fil butuni minal ajinnah, janin yang ada dalam perut binatang. Karena malaqah itu artinya dikawinkan, perkawinan. Setelah dikawinkan maka ada janin. Maka jual beli janin yang ada di perut induknya. Maka larangannya pada janin. Janin itu berarti objek transaksi. Objek transaksi, bukan transaksi yang dilarang, non benda yang jadi objek transaksi. Nah, maka ini yang kedua, dakhil fiha. Kemudian yang ketiga, auli amrin kharijin anhu lazimun lahu, non faktor eksternal di luar transaksi. Yang dilarang adalah sesuatu yang dia di luar transaksi, transaksi, namun lazimin lahu, melekat pada transaksi. Tidak ada transaksi tanpa hal itu. Tidak ada transaksi tanpa hal itu. Contohnya adalah riba dalam jual beli, yaitu barter satu keping dirham dengan dua keping dirham. Maka masalah uangnya, masalah barternya, ini bukan transaksinya yang terlarang. Barter duit itu bisa boleh, bukan transaksinya yang terlarang. Namun kenapa dirham ini barternya pakai dua, satu keping ini kok barternya dua? Nah, masalah dua ini, dirhamain ini tambahan, ditambahi satu dirham ini sesuatu di luar transaksi. Namun lazimun lahu, nun ini melekat pada transaksi. Tidak ada transaksi kecuali dengan adanya tambahan satu dirham. Kemudian itu, maka tiga ini yang menyebabkan transaksi batal, akadnya batal. Adapun poin yang keempat itu tidak menyebabkan batalnya akad. Fa in kana ghairu lazimin lahu, maka jika sesuatu itu di luar transaksi dan tidak melekat pada transaksi, atau di luar sesuatu dan namun dia tidak berarti ini umum baik bab muamalat ataupun ibadat, ataupun jika sasaran larangan itu bukanlah sesuatu yang melekat padanya, semacam berwudu bil ma'il maghsub, dengan air hasil jarahan. Misalnya itu contoh di bab ibadat, contoh di bab muamalat, jual beli di waktu azan Jumat. Maka larangan di sini lam yadula alal fasad, tidak menunjukkan batalnya yang dilarang. Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis, bahasanya ini tidak termasuk, poin ini tidak termasuk khilafan menyelisihi lima yafamuhu kalamul musannifi, apa yang bisa dipahami dari perkataan penulis. Kalau penulis matan waraqat ala fasadil manhin anhu, berarti semua, cuma zahirnya semuanya termasuk perkara yang tadi ghairu lazimin lahu. Ya, adapun detailnya ya maka perlu rincian. Misalnya berwudu dengan air hasil rampasan atau curian, maka yang terlarang adalah mencurinya, mencuri airnya. Adapun berwudu dengan air curian tersebut, wudunya tetap sah. Cuma berdosa karena dia mencuri air. Demikian juga ini jual beli setelah azan Jumat berkumandang, maka jual belinya sah, namun dia melakukan hal yang haram karena dilakukan di waktu yang telah Allah larang. Kemudian wataridu, dan terdapat, taridu di sini artinya tujadu, dijumpai, sighatul amri, bentuk amar. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan amr itu adalah hukum mubah. Contohnya telah lewat. Jadi apa? Wa idza halaltum fastadu. Ada juga amr artinya tahdid, ancaman, bukan pembolehan. Contohnya firman Allah Taala di surat Fussilat ayat yang ke-40, "I'malu ma syi'tum, berbuatlah semaumu." Ini bukan dalil bolehnya manusia berbuat semaunya. Namun ini adalah ancaman. Kemudian yang kedua adalah taswiyah, sama saja. Contohnya ada di surat Tur ayat 16, isbiru aw la tasbiru. Kalimat yang ditujukan pada penduduk neraka, sabarlah kalian dengan siksaan neraka ataukah kalian tidak sabar, sama saja, kalian tetap di neraka. Kemudian ada amr yang artinya adalah takwin, penciptaan, kunu kiradatan, jadilah kalian kera. Ya, kemudian bab selanjutnya adalah al-am. Wa amal amu, adapun al-am, fahuwa, maka definisinya ma'amma, yang mencakup dua hal atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa dibatasi oleh angka tertentu. Nah, al-am diambil dari kata-kata amamta zaidan wa amran bil ata', anda meratakan pemberian kepada Zaid dan Amr, atau wa amamta jami'an nasi bil ata', anda ratakan pemberian kepada semua orang, aisyamaltahum, anda liputi mereka semua bi dengan pemberian. Maka ciri khas dari al-am adalah sumul, mencakup semua. Wa alfadhuhu, dan kata-kata al-maudhu atau yang dibuat untuk menunjukkan makna umum, kata matan waraqat, arba'atun, ada empat. Yang pertama adalah al-ismu, maksudnya adalah al-ismu al-wahidu, isim mufrad, al-mu'arab bil alif wal lam, yang ma'rifat dengan alif dan lam. Contohnya innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu. Yang kedua, isim jamak, atau yaitu jamak al-mu'arab bil lam, yang mendapatkan menjadi ma'rifat karena alif dan lam. Contohnya faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga adalah al-asma al-mubahamah, yaitu isim-isim yang mubahamah, yang tidak jelas, yaitu isim mausul. Isim mausul, contohnya adalah man, mausuliyah untuk makhluk yang berakal. Contoh kalimatnya, man dakhala dari fawa aminun, siapa saja yang masuk rumahku dia aman. Ini am. Kemudian ma, yaitu ma mausuliyah untuk makhluk tidak berakal. Contohnya, ma ja'ani minka akhadtuhu, semua yang datang kepadaku darimu aku ambil. Kemudian ai, ini yang menunjukkan makna umum, adalah ayu istifhamiyah, ayu syartiyah, demikian juga au mausulah. Baik ayu tersebut adalah mausul, atau maknanya adalah syartiyah jika, atau maknanya adalah istifhamiyah, bertanya. Dan ai itu fil jami bisa dipakai untuk semua, yaitu man yakilu, makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Contohnya, ayu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Semua budakku, ayu abidi, semua ya, apapun dari budakku yang datang kepadamu, maka berbuatlah baik engkau padanya. Wa ayul asya'i arata a'taitu kahu, semua benda yang kau inginkan akan aku berikan kepadamu. Kemudian aina, aina di sini bukan istifham namun mausuliyah. Bukan mausuliyah, syartiyah. Maka asma mabhumah itu mausuliyah dan syartiyah. Saya ulangi saja, wal asma'u al mubahamah, isim-isim yang mubaham, yaitu syartiyah, demikian juga mausuliyah. Kaman seperti man, mannya man syartiyah, fi man yakilu, untuk makhluk yang berakal. Man, siapa saja, dakhala, ini mannya syartiyah, siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Dan ma, yaitu ma syartiyah, untuk makhluk yang tidak berakal. Contohnya, semua yang datang kepadaku darimu akan aku ambil. Ai yang dimaksudkan adalah baik dia jadi isim istifham, syarat, ataupun mausul, fil jami, untuk semuanya, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Contohnya, ayu abidi ja'aka ahsin ilaihi, semua budakku yang datang padamu maka dalam kau berbuat baik kepadanya. Makanya pak syartiyah, semua benda yang kau inginkan, ataitu kahu, misalnya aku akan memberikannya kepadamu. Dan aina, di mana saja, untuk tempat. Aina ma, di mana saja, ainanya adalah syartiyah. Di mana saja takut engkau berada, aku akan berada bersamamu. Mata kapan saja untuk waktu. Contohnya, mata syi'ta jiktuka. Kapan saja engkau mau, aku akan datang ke rumahmu. Kemudian ma fil istifham. Ma untuk dalam kalimat tanya. Ma indaka, apa saja yang engkau miliki. Ini yufitul umum. Kemudian ma al-jaza. Ma al-jaza berarti syartiyah. Ma ta'malu tujaza bihi. Ma ta'mal tujaza bihi. Ya, apa saja yang engkau kerjakan, maka engkau akan mendapatkan balasan karenanya. Dalam naskah warokot, matan warokot yang lain, bukan wal jaza namun wal khobar, pengganti al jaza. Ya. Maka kalau khobar berarti mausuliyah. Amiltu ma amilta. Aku melakukan semua yang engkau lakukan. Makanya ma namanya ma mausuliyah. Bahasa lainnya ma khobar. Ya, ma syartiyah, bahasa lainnya ma al-jaza. Wa ghairihi, dan yang lain. Yang lain adalah kal khobar. Khobar tadi apa? Mausuliyah. Ala nuskhatil ula, itu kalau pakai naskah yang pertama. Wal jaza, dan jaza ala thaniyah, kalau pakai naskah yang kedua. Naskah yang pertama itu al-jaza, maka yang lainnya adalah khobar. Versi naskah yang kedua al-khobar, maka berarti lainnya adalah al-jaza. Kemudian yang keempat, la fi nakirat. Kemudian yang yufidul umum yang kedua adalah la fi nakirat untuk isim nakirah. Isim nakirah yang didahului oleh la, yaitu didahului oleh nafi. La rajula fidari, tidak ada laki-laki satupun di rumah itu. Kemudian kaidah penting, wal umumu min sifatin nutqi. Maka umum itu adalah sifat untuk nutqi ucapan. Maka dia sifat untuk kauliyah. Maka umum itu hanya berlaku pada dalil kauli. Ya, perintah atau kemudian larangan itu. Wala yajuzu da'wal umum, maka tidak boleh mengklaim umum fi ghairihi untuk selain ucapan. Contohnya al-fi'li perbuatan, wa ma yajri majrahu, atau yang teranggap sebagai perbuatan. Ya, maka tidak ada umum dalam perbuatan. Umum itu ada pada perintah atau larangan. Ada dalam kaul. Maka kalau dia fi'il, Nabi melakukan demikian-demikian, itu tidak yufidul umum. Karena itu fi'il. Namun Nabi mengatakan demikian, nah perkataannya pakai sirah umum, nah itu yufidul umum. Maka tidak ada al-umum dalam fi'lun Nabi, dalam perbuatan Nabi. Yang namanya umum itu ada dalam kaulun Nabi, dalam perkataan Nabi, boleh jadi perintah, boleh jadi larangan. Apa yang ada dalam fi'l Nabi? Al-mutlaq. Itu adanya, statusnya adalah mutlaq. Contoh perbuatan Nabi, kama fi jam'ihi, sebagaimana Nabi menjamak dua salat ketika safar, hadis riwayat Bukhari. Fa inna la yumus safar, maka orang tidak boleh berdasarkan ini ada sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak di antara dua salat dalam safar. Ini kan perbuatan. Tidak bisa kemudian hadis ini menunjukkan boleh jamak dalam semua safar. Tidak. Itu kesimpulan yang tidak berdasarkan kaidah demikian. Maka la ya'umu as-safar, maka itu tidak am, sehingga tidak mencakup semua safar. Di sini contohkan safar tawil dan safar qasir. Namun jamak itu inama yaqa hanya terjadi pada salah satu dari keduanya, yaitu safar tawil. Wakama contoh yang lain adalah putusan Nabi bisufati liljar, adanya hak sufah untuk tetangga. Hadis riwayat Nasa'i dari Hasan, mursalan secara mursal. Fa inna la yumkula jarin, maka tidak bisa kita simpulkan ada sufah untuk semua tetangga. Karena ini statusnya adalah perbuatan Nabi. Al-qadha, putusan dalam peradilan, ini statusnya adalah tadi mayajri majrohu. Kalau jamak tadi al-fi'l, kalau contoh mayajri majrohu, contohnya adalah al-qadha, putusan sengketa. Putusan sengketa. Maka perkataan Nabi, namun statusnya putusan sengketa, itu bukan tergolong qaul, namun tergolong sejenis dengan fi'l. Sehingga Nabi memutuskan adanya hak sufah bagi tetangga, maka itu tidak bisa disimpulkan dari hadis ini, oh ini ada hak sufah untuk semua tetangga. Lihtimal, karena dimungkinkannya, dimungkinkan ada sifat, ada kekhasan dalam tetangga yang berkasus dengan Nabi, yang berkasus kemudian yang berkasus dalam yang punya kasus dalam hadis tersebut, kemudian Nabi putuskan kalau dia punya hak sufah. Karena ini qadha sengketa. Ada sengketa, ini tetangga ini mengklaim punya hak sufah. Yang satu mengatakan dia enggak punya hak sufah. Dan lapor kepada Nabi, kemudian Nabi putuskan adanya hak sufah bagi tetangga tersebut. Nah, qadha, putusan dari sengketa itu tergolong fi'l, atau yang di matan disebutkan dengan mayajri majrahu. Yang statusnya adalah sebagaimana perbuatan. Ini tidak kemudian bisa kita simpulkan ada hak sufah untuk semua tetangga. Namun tetangga yang berkasus, yang punya kasus dalam hadis tersebut, dimungkinkan dia tetangga dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, tetangga dengan kondisi tertentu itulah yang punya hak sufah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudha'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.